ومنها لن تنتهي على الأخرى في نتن مفاهمة ركبتك تنطلق ركبتك تنطلق في البأس كلاوان ترجعين lapat keprojun dibina iklawan kabangun kimat yakno limpari maring pari bagian kiroan iku wa minha takrujun wal makuli lan mabdi makul wa minha tukrojun ya bani adam ahi bani adam kot anzalna teman-teman nurono sopo ingsun alikum ingatas sirokabe tak turono ingsun nurono libasan ing pakaian ini pakaian penutup auratnya. Kholak nahu tegese gawe sapa ingsun ku ing libas lakum kedhewe sira kabeh utawa manfaat kedhewe sira kabeh subhanallah yuari kang nutupi apa libas ayas turu tegese nutupi apa libas nutupi sawatikum ing pira-pira utawa ing kemaluane sira kabeh aurat sira kabeh aurat utawa kemaluan sira kabeh warisan lan ingsun nurono ing risan ing pepaes wal tawi ris iku ma perkara yutajam malukang den gawe hiasan apa bima bayane minasiyabi sangking pira-pira pakaian sesuatu sing sifate aksesoris tidak pakaian pokok ngene tupi aurat mboten tapi ma yutajam malu bi minasiyab walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa uti pakaian kang ya iku taqwa maksudnya pakaian sing wujud taqwa ayil amalu sholihu sing amal sing soleh wasimtul hasanulan perawaan sing apik maksudnya watak yang baik to ono apa ge ciri sing baik wasimtul hasanulan ciri sing apik binasfi klan kawaca nasab atfun diatofno ala libasan ing atase dhuwur libasan warof ilan kawaca rofa nak diwaca rofa mubtadaun utawi dhuwur libasan takwa dadi mubtada khabaru kang utawi khabar mubtada iku jumlah tu dalika khair jumlah dalika khair dari kata mengkono-mengkono kabeh rupane libasit takwa iku khairun iku luweh apik dari kata mengkono-mengkono inzalu libas kot anzalna alikun libasan nurono wonten pakaian iku min ayatillah iku setengah sangking ayat-ayat Allah edala ili kudrotihi tegese sebagian sangka dalil-dalil bukti-bukti kekuasaan Allah la lagu menawa-menawa te wong akeh iku yen dakarun iku padha eling sapa wong akeh. Fayuk minu namung kok padha iman sapa wong akeh. Fi iku tetep ing dalem dawuh la lagu yen dakarun iltifatun utawi iltifat. Maksude iltifatun iku iltifat mengalihkan ya. Pengalian sangka redaksi kitab dadi redaksi napa? Waib. Iltifatun iltifat anil sitobi saking dawuh kita ya bani adam ya bani adam layaf tinan nakum ojo sampai nyesat nakum ing sira kabeh ayudillan nakum tegese nyesat nakum ing sira kabeh sapa setan nu setan kowe ojo sampai kalah mbek fitnah setan la tatati uhu tegese ojo anut sira kabeh ing setan fataf tatinu mongko dadi ka fitnah sira kabeh kecupu sira kabeh kama akhroja abawaikum minal jannah kaya oleh kasil kaya oleh wis tau ngetokno sapa setan abawaikum ing bapak loro sira kabeh ngene iku Adam Hawa bifitnati sebab fitnah setan metu to ka usir minal jannati saking swarga yan ziu hale iso nyopot sapa setan halun dadi hal anhuma saking abawaikum libasahuma ing pakaiane abawaikum liyuri ya huma sawatihima supaya iso ningalno sapa setan huma ing abawaikum sawatihima ing aurate abawaikum indahu sak temene setan ay setan atik setan iku ya rokum iku ningali sapa setan kum ing sira kabeh gua ya setan waqabilu lan bolo tentarane setan ay junubu tegese pasukane setan min haitsu la tarunahum saking sisi ora iso ningali sira kabeh hum ing setan waqa biluhu lilatofati atsamihim macane lilatofati atsamihim krana aluse jisim-jisime setan au atami alwanihim utawa ora anane bentuke setan enggak berwarna lho tidak napa tidak kasat mata inna sadamna ingsun Allah jalna gawe sapa ingsun asayatina ing pira-pira setan aulia ing pira-pira bala. Setan tak gawe dadi bala, akwanan tegese dadi pira-pira bala. Wakurona alan pira-pira kanca. Liladina kedhe wong akeh layuk minuna kang ora padha iman sapa aladina. Nek kula terangaken iki tetes istilah sing didamel Allah teng masalah pakaian, ya pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai itu dihitung Allah sebagai zalika min ayatillah. Iku termasuk ayat-ayat-e napa? Allah. Ya kula terangaken ya. Terus niki ngetokno benere teorine ulama nggih bahwa Quran itu dari awal sebelum ada manusia itu sudah ada. Karena Quran adalah kalamullah. Kalamullah fil azal. Sehingga Quran itu kayak semacam sebuah konsep yang wis terjadi nggih. Meskipun nanti bener-bener ning faktane dadi. Maksudnya ngeten nggih. Saat sekarang pakaian dihitung min ayatillah itu kan kayak janggal wong. Kita tiap hari ya pakai pakaian, ya wajar-wajar saja. Kita akan cenderung mengatakan ayat kan misalnya kayak tongkate Nabi Musa dadi napa? Ula. Itu kalau kita runut sekarang. Tapi jutaan tahun yang lalu atau zaman nenek moyang kita, leluhur kita yang lalu. Itu min ayatillah. Kenapa saat itu manusia berpikir perlunya pakaian? Wong pakaian maring ribet ya. Andai kan saat itu Nabi Adam tidak dapat ilham dari Allah, tentu dia juga kayak hewan. Artinya tidak perlu butuh nopo pakaian. Lah nganti saat itu wong gajah ya ora nganggo klambi, kethek ya ora nganggo klambi, kewan-kewan dia ya ora nganggo nopo klambi. Tapi manusia lewat ayate pangeran, lewat kekuasaane Allah duwe pemikiran diilhami berpikir pentingnya nopo pakaian. Sebab itu pakaian tradisi berpakaian dihitung nikmat. Qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum nopo warisa. Paham ya? Kalau balik ini malik ya. Jadi kadang kita maknani Quran itu harus merunut masa-masa lalu. Masa di zaman kita tidak ada. Atau pertama kali permulaan manusia. Normalnya saat itu karena masih kuno sekali. Mestinya manusia itu masih zaman batu, bahkan sebelum zaman batu normal itu tidak terbersit sedikit pun pentingnya nganggo napa pakaian. Ndak ada repot. Lara isin, isin nak pikir amsa iki, dhisik wong ya kudune wong ya ora napa. Isin, wong saniki zaman pun maju mawon sampai anak Bandung Irian Jaya sing nganggo kota ketok janggal. Wong kok nganggo ngono tok kok gak isin. Gak isin padahal saniki mumpun zaman sangat modern. Apalagi di zaman dulu, zaman Nabi Adam. Normalnya, andaikan nama bimbingannya Allah, normalnya orang itu tidak berpakaian. Dan cara berpikir juga tidak menuju ingin berpakaian. Lah nganti berpikir ngoten, zalika min ayatillah. Iku kabeh iku bukti anane Allah. Iku manusa tidak seperti hewan yang tidak butuh pakaian. Tapi manusa diilhami Allah, akhirnya butuh napa? Pakaian. Lah teori ini penting sekali. Karena teori ini pula yang kemudian digawe alasan Allah mulane kowe kudu percaya anane tangi saka kubur. Jadi wau diterangkan Imam Suyuti. Zalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun fayu'minuna bihi. Sebab dengan teori itu wong yo kudu percaya anane tangi saka kubur, anane dina ba'ats. Nah, sampean tangklet. Lah logikanya kayak apa? Yaitu tadi kalau bolak-balik ngaji Quran pernah mengajarkan kita dalam satu ayat ini tengene suratul insan niku disebut hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam maskur. Apapun alasannya kita tidak percaya bangkit dari kubur itu karena kita kadung punya akal, punya pemikiran. Sebab itu kita punya teori. Termasuk teori kita misalnya mengatakan orang yang sudah luluh lantak jadi tanah, jadi debu, tidak mungkin jadi manusia lagi. Nah kita berpikir demikian kenapa? Karena kita taunya manusia adalah yang dari proses dari mani kemudian jadi orang lewat hubungan suami istri atau lewat apa. Kemudian teori itu kita wajibkan harus begitu. Untuk jadi manusia harus begitu. Tapi nak sedasi remak ketabrak truk. Utawa wis matek iku dunia ora urip meneng. Selama ini nek wis wong matek ya ora urip meneng. Itu kan fakta yang kita lihat sekarang. Nak wong mati ora urip meneh itu fakta yang kita lihat sekarang. Bahwa wong lahir lewat proses nomor itu yang kita lihat sekarang. Coba kamu berpikir zaman Nabi Adam, dia lahir dari siapa? Mulane saiki job ngaji kula saiki dilatih berpikir jutaan tahun yang lalu. Jadi ora mau discovery tok sing iso berpikir. Mergo nek kowe berpikir saiki baslah yo mokal, tapi coba sampean berpikir. Lah anak manusia dadi kudu liwat proses normal, ana hubungan suami istri, ana senggama dan sebagainya. Lah saiki Adam lahir krana apa? Sing selingkuh sapa zaman niku? Kucu-kucu ana sinten? Ada. Sing senggama sapa? Mulane wong Kristen niku kliru, padha-padha darane anake pangeran kudune tersangka Nabi Adam. Paham nggih? Ora Nabi sinten? Isa, mereka rawan lagi bapak mbok sinten Nabi Adam. Podo-podo nuduh Allah duwe anak kudune sing diarani sinten Nabi Adam. Malah Nabi Isa sing lagi wingi-wingi diarani napa? Duwe. Lah itu ketok bahwa Quran itu berpikir secara azali. Kue darani ba'ats iku janggal. Tangi saka kubur iku janggal. Iku piwe dimulai utak kamu wis kedekte fakta-fakta yang dilihat, yang kita lihat. Ya ku wong nak wis mati ratangi meneh anane wong lahir lewat proses hubungan lelaki dan perempuan. Itu kan kalau kita berpikir sekarang kita lihat, coba kamu berpikir zaman awalul insan. Nggih, kawitane manusia. Tentu kamu ya sudah normal sekali Adam lahir tanpa siapa saja bisa. Apalagi yang sudah ada perangkatnya. Ya sebab itu manusia lewat Quran dilatih berpikir zaman dulu. Ini ku teng surat insan apa hal ata alat insani khinum minad dahri lam yakun sayamadkura. Manusia itu pernah mengalami satu masa di mana dia tidak siapa-siapa. Lam yakun sayamadkura. Kemudian menjadi siapa-siapa. Dan setelah menjadi siapa-siapa itu ironisnya manusia malah berpikir yang melawan kudratullah. Melawan dalailu apa? Kudratillah. Nah masalah pakaian dia mirip ngoten iku. Sampean saiki wong pakaiannya kok diarani min ayatillah. Itu karena kita berpikir sekarang di mana kita sudah berpakaian secara rutinitas. Tapi kalau sampean berpikir zaman Nabi Adam, zaman niku, zaman Asura enak terus kok wong wis mikir pentingnya apa? Pakaian. Wong zaman saiki wae jek ana wong Irian Jaya sing cara berpakaian nganggo ngoten tok. Apa meneh zaman Lah nak ngono Nabi Adam berpakaian itu bukti anane pangeran. Ana ilhame pangeran dene disuruh napa berpakaian. Iki jeneng qad anzalna alaikum napa alaikum libasa yuari sawadikum napa warisa. Bone, saniki kula terangno ya bani Adam la yaftinan nakum syaitan. Terus niki diterusakan cerita, hei bani Adam, kamu itu jangan tergoda atau disesatkan oleh setan, karena setan pernah sukses menyesatkan orang tua kamu. Terus diterangkan malah, innahu yarokum wawa qabiluhu min haitsu la taronakum. Setan itu sorok kue tapi kaya raro setan. Terus diterangkan malah, kaidah umum, inna ja'alna sayatina awliya aliladina layuk minun. Setan itu tak gawe dadi kancane wong-wong sing ora iman. Ini sing dadi perdebatan itu menyangkut misalnya setan itu tidak bisa dilihat tuh maksudnya gimana? Yeah. Lah nasa iki wong roh gerduwun atau roh jin sing jasa ilmu jaduk-jaduk ini. Atau ketemu ruhi Sunan Kalijogo sing seneng klenik-klenik. Itu kan terus pertanyaan-pertanyaan ngoten, mbok pertanyaan ilmiah, mbok sengak kan ra jelas. Wong takok yo kadang yo sengak, mau nuruti cangkem elek atau nuruti kurang napa? Penggalian. Lah nak peneliti takokane luwih ekstrem meneh. Lalu setan sendiri itu nyata apa fiktif? Ya, santri terus ngamuk murtad ngono kok takokno. Ya sedurunge wis murtad malah kok hukume apa? Murtad. Kowe ngukumi murtad malah penghormatan, ndekne kuwi jek kafir jadi peneliti kok hukume murtad malah koyo mbok tau mbok arani Islam, artine murtad keluar saka Islam. Ndekne ora tau Islam blas, yo ora murtad blas. Paham? Jadi kalau tidak darani murtad malah penghormatan. Ya, kita itu harus meyakini atas nama iman kita meyakini setan itu ada. Ya, bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Sama seperti ilmuwan mengatakan vitamin itu ada. Vitamin itu ada, ilmuwan sendiri gak ngerti. Vitamin itu tersinggung di. Misalnya pisang ono vitamin, vitamin singgi. Ya ora, pokoke ono lah iya, nek agama muni pokoke ono mbok arani ra rasional. Bebek ilmuan sak muni pokoke ono ya. Asline wong padha ae, padha bentone. Cuma kene kan bento terus larat terus sawangane bento tenan. Lah kono bento sugih. Lah iku mari perkarane iku tok. Kono bento nganggo dasi terkenali profesor dokter penelitian, bentone koyo sah. Artinya ketara pinter. Lah kene wis bento melarat lunak kulono. Lah terus kalau bento tenan kan. Nah, akhirnya benar tuduhannya komunis DKI bahwa agama itu candu masyarakat, orang bingung terjulik hiburan agama. Nah, terus repot kan, hajarnya ya podohan, nampak tangan. Nah ilmuwan tak kok, setan itu apa, gak riil, vitamin, ya gak riil, vitamin itu mana? Ya pokoknya tiap pisang bisa ngadung vitamin A, kalian lah iya, itu mananya? Inilah itu pisang, vitaminnya itu gimana? Ya sama seperti begitu kan, gak ada selesainya kan. Nah nuruti cangkem melek, orang-orang bare. Ya sudah kita yakin setan itu ada. Nah menurut keyakinan agama, sistem kerja setan itu arahnya idlal, menyesatkan. Ya, menyesatkan. Nah menyesatkannya setan itu kayak apa? Nah kembali ke agama. Terminologi istilah setan menyesatkan itu karena agama itu kadung punya aturan. Jadi sama yang salah faham bayangnya setan terus. Sesuatu yang menakutkan, yang hebat buat dan setan itu tidak siapa-siapa, enggak kagum sama sekali. Orang penting belas. Cara kitab-kitab ilmu hakikat mindilu hadidar. Setan mau sapu tangan toh, kok tisu lah bernumpang nak bermangan. Ferrari sih tiga ini boh tisu. Artinya setan itu sepele sekali. Ya cara kitab-kitab ilmu hakikat. Nah setan itu apa? Yang jelas setan itu coro agama yang kita kenal tugasnya idlal, menyesatkan manusia. Kenapa manusia dikatakan sesat? Karena agama punya aturan. Di pulau Bali ini malah yang salah paham ya. Gue nak salah paham, nak soal pangeran, orang tanggung jawab. Gue tuh orang oleh salah paham. Lo karena saya berani bertanggung jawab. Mengkulo ngaji dengar bi sampean rumang samu sampean lebih tertanam di hati saya sama sekali tidak. Saya ngaji ini di depan Tuhan. Jadi kita tanggung jawab di depan apa? Tuhan. Agama itu kadung punya aturan, misalnya zina dikatakan haram. Ketika zina dikatakan haram, tentu yang zina dikatakan sesat. Karena zina kadung dikatakan haram, sehingga yang zina dikatakan sesat atau terpleset. Sholat itu dikatakan wajib oleh agama, sehingga yang tidak sholat dikatakan katut jalurnya setan. Nah kalau demikian halnya, maka asal-usul dikatakan disesatkan setan karena orang melenceng dari aturan Tuhan. Misalnya orang disuruh sholat, tidak sholat. Disuruh meninggalkan zina. Disuruh meninggalkan minum, apa? Khamr, minum. Sebab itu di sini dijelaskan. Inna ja'alna syayatina awliya alilladzina la yu'minun. Setan itu selalu berkawan dengan orang yang tidak iman. Maksudnya orang yang tidak sesuai aturan. Karena awal dari dikatakan setan atau sesat adalah kita iman, nak zina itu haram. Berarti yang zina melanggar aturan iman bahwa zina itu haram. Paham ya? Sebab itu istilah Kanjeng Nabi ketika ngomentari atau dawuh no halal sing maksiat, istilah Nabi la yazni zani khina yasri wa huwa mu'min wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Wala yasrobu saribu hina yasrob wahuwa mu'min. Orang-orang wong sing zina saat zina dalam keadaan dia iman. Orang-orang wong mabuk saat dia mabuk dalam keadaan iman. Orang-orang wong nyolong saat nyolong dia dalam keadaan iman. Karena iman adalah sebuah aturan. Kalau kamu iman zina itu haram, harusnya ya kamu tidak zina. Berarti saat kue zino, berarti dianggap kue itu melanggar aturan imanem sendiri. Sebab itu istilah Nabi la yasnisa ni hina yasni wa wana wa mu'min. Lah kemudian ini hadis sahih loh. Berarti hadis ini selaras atau semakna dengan istilahnya Quran inna ja'alna syayatina awliya alilladzina wa la yu'minun. Bahwa setan selalu berkawan dengan orang yang tidak iman. Mau sampai temeriku. Itu normal ya, artinya periode normal. Gini gue periode ini para ulama yang dulu belum terpecah-pecah oleh firqoh, periode normal. Artinya Quran diartikan dengan hadis itu periode normal. Kemudian ada periode sebagai hukum sosial, jenenge periode al-firq. Firq ku jamu firqotin. Nah, ketika periode Firqa ini ada pendapat yang macam-macam. Ahli sunnah meyakini wong mukmin tetap mukmin senajan to zina. Wong mukmin tetap mukmin senajan to ngombe arak. Soal zina ngombe arak mok dadekno wong mukmin fasik utawa zalim, tapi tidak keluar dari iman. Sehingga nak mati ya perlu disolati. Nak mati ya kudu didongakno wong mufir lahum marhamhum wa fihim ba'fun apa. Anhu. Niku cara ahli sunnah. Cara wong khawarij karena ada hadis tadi berpendapat siapa saja mukmin yang melakukan dosa berarti keluar dari iman. Mereka dawuh Nabi la isnani sina isni wa wa mukmin. Firqah khawarij mengatakan siapa saja yang berdosa berarti hukumnya kafir atau tidak iman. Ya cara pendapatnya khawarij. Pendapat ini ya sebetulnya murni saja polemik ilmiah. Artinya ilmiah itu ya sesuai zahirul Quran atau zahirul hadis. Memang kesannya begitu. Orang yang sedang zina atau sedang maksiat istilah inna ja'alna sayatina awliya'a lilladzina layu. Sebetulnya secara polemik ilmiah ini tidak punya akibat apa-apa. Sangat tidak punya akibat apa-apa. Tapi kemudian hidup itu tidak hanya polemik ilmiah. Hidup itu ada fakta politik, fakta sosial. Nak uang menghukumi maksiat dihukumi kafir. Resikonya kafir itu muhadarun gamuhu. Nah, wis dihukumi kafir halal darah. Nah, tepaan khawarij meyakini Ali itu salah. Nah, salah dihukumi kafir. Akhirnya wong khawarij mateni Sayyidina Ali. Sebab itu pembunuh Ali ya wong khawarij, pembunuh Umar ya wong khawarij, pembunuh Muawiyah ya wong khawarij. Kok dia meyakini nak wong mukmin salah itu kafir, nak kafir halal darah. Foto bek keyakinan Sunni bek si ahning Irak. Mulane kira usah takok, bodho Islam kok tukaran. Cara mereka gak ono ning otak mereka bodho Islam ora ono. Angger wis salah ya kafir, angger kafir kalau darah. Cara berpikir mereka kok Madura. Kiai bek kiai tukaran halal lu darah, kiai kayak gitu. Ya kula lu di santri Madura kata, nak kula sedang punya musuh. Kalau Gus bilang saya bunuh itu. Mana beja-beja ni kiai kiai Madura, wangnya siap mata ini musuhwe. Nah, kiai kalau pulang kiai ni wang Jogja mati rawan dia, ambek musuhwe sopan loro kan. Kalau pulang ni kau loro, di pengaruh Mustafa Rukin. Ya, enggak mungkin lah mereka berani mati. Meskipun hidup ya tambah nyali tapi. Kalau balen ni, bahwa masalah-masalah ilmiah itu akan menjelma jadi anarkis saat sudah di ranah politik itu sejarah itu sudah kuno. Kenapa khawarij dengan enteng mateni Sayyidina Ali? Yo mateni Muawiyah. Mergo dekne darani wong sing nglakoni dosa gedhe ku hukume wis ora is, lah hukume kafir. Nak kafir muhadarun damu. Wis didono silsilahe kenapa dadi mbulet ngene. Ahli sunnah yang diikuti NU Muhammadiyah bahkan Wahabi, Wahabi sendiri tuh ngeklaim sampeyan nak delok karangan di Syekh Wahabi lah yo akidah tuh ahli sunnah wal jamaah. Itu memang tidak se-ekstrim itu. Wong Wahabi itu lebih rendah, lebih ekstrim. Jadi nak darani wong keliru bid'ah. Jadi lebih lunak, napa? Bid'ah. Meskipun kok itu terus na wakullah bid'atin dolala. Kurang serem terus na wakullah dolalatin finnar. Dan aku serem-sereman ya. Jadi susah. Mulanya wong kudu ngalim tahqiq. Jadi nak omongan ana wong ngomong aneh-aneh. Wih, ku ilmu zaman aku cilik harus sambut terang loh. No. Jadi, nah, mari kita dikandani ilmu terus nurut. Resikonya nurut itu nak terus beda aliran, kita kalah. Nah, misalnya kita didalili hadis itu nak kulo kan isomenin. Kita apalem hadis biro. Ya hadis itu kan sokel. Ya apalem biro. Ya satu itu aku apal rompulah bersatus ya. Jadi ada kemungkinan hadis itu tak cek silang. Karena gue rara iso ngecek silang. Mengromu iku tok. Jadi nak debat, aku sering ketemu aliran sing aneh-aneh. Rata-rata orang-orang yang darani kitab kita itu kan dari le ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ya memang Nabi dawuh begitu, setiap bid'ah adalah dalalah, setiap dalalah adalah finnar. Tapi kan itu bid'ah itu ada ukurannya, yaitu yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. orang yang memperbarui agama ini, bikin hal-hal baru di luar yang saya tanamkan, yang saya ajarkan. Ahdasa, melarikan hal yang baru. Fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Itu pasti murtad, pasti ketolak, pasti dihilangkan. Misalnya zaman Nabi musaddiq rata daftar Nabi ditambahi musaddiq Nabi. Itu kan ahdasa fi amrina hadza. Nabi dewe ngendikan aku iki khotamun nabiyin, jebule ana ketambahan Nabi Ahmad Ulam bin Mirza. Iku mesti redu. Kalau kita sebagai ahli sunnah atau sebagai orang NU Muhammadiyah kan enggak pernah ada safi amrina hada. Tapi di luar amrunya Nabi. Artinya di luar urusannya Nabi, kita nambah-nambahi kan urusan sosial saja. Misalnya Nabi ra ketunan ireng lah gene ketunan ireng. Itu kan ya karena urusan ketu saja, itu kan enggak urusan ibadah, enggak urusan agama. Nabi sholatnya papat gini, sholat papat. Termasuk zuhurku ora limo, lan limo nambahi urusannya Nabi, karena sholat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Kita harus sholat duhur patang rokaat adalah urusan yang diciptakan Nabi. Sebab itu kalau kita sholat limang rokaat itu nambahi urusan yang diciptakan Nabi. Kalau mobil kan tidak urusannya Nabi. Sepeda motor ya urusannya Nabi. Mau modifikasi piwai orang nyigung Nabi. Nabi ramelo-melo gawe. Lho sebab itu yang dikatakan bid'ah adalah menambah urusan yang menjadi urusan Nabi. Wong hadise man ahdatsa fi amrina itu ada dhamir mutakallam fi amrina hadza. Wis tenan jadi tambahin apa? Hadza. Man ahdatsa fi amrina hadza. Hadza wa hadza. Meskipun bahasa Arab hadza wong Jawa ora paham nak hadza iki. Kalau wong Arab, wong Jawa kaji ra iso bahasa Arab. Anaknya dijenguk orang Arab. Anaknya orang Arab dibalas bapaknya Jawa dijenguk bisa. Orang Arab itu ngomong-ngomong bahasa Arab. Pelang-pelang bahasa Arab. Si orang Jawa, kenapa begitu? Wah anakku dihadah ya tak hadah. Jadi saya bahasa Arab itu, anakku dihadah ya tak hadah. Anakku dijotos ya tak. Jadi wah anakku dihadah ya tak apa. Ada, mengharapnya mantap-mantap, maksudnya kan asal istri ada, apa ya, ada, anakku dia ada, ya tak apa. Sebab itu urusan bid'ah adalah urusan dalam ibadah yang sudah punya pakem. Bid'ah itu hanya dalam masalah urusan ibadah yang sudah punya pakem. Kayak Nabi sholat zuhur 4 rakaat, ya kita sholat 4 rakaat. Nabi sholat maghrib 3 rakaat, ya kita 3 rakaat. Meskipun kita khusyuk, misalnya kok Mustafa khusyuk, kalau 3 saja baik, berarti 5 lebih baik. Mergo kebaikan itu tambah ditambah, tambah baik. Tidak bisa begitu, gue ra iso ngiasno sholat terus. Sedekah sewu ya apik, apa meneh 5? Lah gue sholat subuh loro ya apik. Terus rugi istriya dhewe, apa meneh pak? Papat. Mustafa kurang serem, wah apa meneh 10. Itu mesti bid'ah, kalau ini wakula dolalatin finnar. Tapi yang kita lakukan sekarang itu banyak yang tidak urusannya Nabi. Itu urusannya desainer, kita nggak kaos ya aneh-aneh, nggak kelambi ya aneh. Nabi hanya punya urusan bahwa aurat itu urusan pakaian adalah satrul. Nabi sebagai Nabi itu hanya punya urusan aturan aurat itu begini. Nabi tidak punya urusan dengan modelnya, cek nganggo sarong, cek jubah, cek celana jin. Nabi hanya punya urusan nutupi aurat itu begini, ma baina surah ira rubah bagi lelaki. Jami'ul badan ila wajah wa kafaya bagi perempuan. Itu urusannya Nabi hanya itu. Sebab itu hadis wa kulla bid'atin dolala itu harus diartikan oleh hadis man ahdasa fi amrina hadza. Hadzane ditambahi malaysa minhu, menambahi urusan agama yang tidak bagian dari agama. Fahuwa napa? Radun. Itu pasti tertolak. Sebab itu kelompok-kelompok yang memaksakan persis Nabi itu ya repot, tidak mungkin. Enggak dong, enggak persis Nabi ya ngeten. Poligami itu halal. Ya halal loh Nabi poligami. Tapi harus persis Nabi, yaitu adil. Persisnya yang dipoligami Nabi jenenge Zainab. Jenenge Hafsa Sauda. Lah sing mbok poligami kok jenenge Rina Gunawan misale. Sing mbok ora poligami jenenge Julian. Iku ya berarti ora persis Nabi. Mbok terus-terusan ndelok. Nek persis Nabi ora ana wong Islam. Wong Nabi nak salat pinggire Mekah kono. utawa ning pinggire medhi. Nah kowe kok salat ning tetangga ning bidukan. Nabi ora tau salat ning gone bidukan. Lah kowe kok salat ning bidukan? Kelompok-kelompok sing sok persis Nabi lho kok keluar-keluar ning terminal, apa Nabi tau ngono terminal iku? Itu jelas makanya bid'ah itu mengacu man ahdasa fi amrina hadza. Urusan yang menjadi wewenang kenabian itu tidak akan kita tambah. Urusan yang menjadi kewenangan kenabian. Kita diputuskan bahwa sholat itu subuh dua rakaat. Dimulai dengan Allahu Akbar, ditutup dengan assalam. Kita tidak akan merubah itu. Bahkan dirubah yang semakna saja tidak boleh. Misalnya kita Allahu Akbar diganti bahasa yang sama Allahu Azim. Tidak boleh, Allahu A'la wa ajal tidak boleh, karena itu urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Tidak boleh kita merubah sholat Allahu A'la wa ajal, tidak boleh. Tetap Allahu Akbar, karena itu urusannya nanti. Tapi di luar urusan itu, kita punya urusan-urusan yang didikte oleh kultural, oleh zaman, oleh kondisi, oleh waktu. Itu tidak akan bid'ah, karena itu di luar urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Bahkan dalam banyak hal Nabi nak gawe guyonan, dan ini hadis sahih, antum a'lamu bi umuri dunyakum, soal urusan dunia kowe luwe roh. Paham ya? Lah sehingga itu tadi kula kembali ke madzhab Khawarij ya. Sebetulnya polemik-polemik itu secara ilmiah normal, senormal-normalnya. Namanya beda visi, beda wacana, beda pendapat normal. Tapi kemudian ini menjelma menjadi anarkis. Yaitu saat Khawarij meyakini wong dosa iku kafir terus seenake dhewe mateni itu. Wah. Saat kowe yakin misalnya Ahmadiyah iku sesat seenake mateni. Sing yakin kudu dibela wani mati ya repot. Ya. Sing enak iku aku sampean ra melu bakas ngaji di urusan dhewe. Lah aktivis HAM dia aktivitas dhewe. FPI di aktivitas dhewe ya kene di aktivitas dhewe padha-padha sibuk repot. Daripada ki kedek-kedek melok urusane wong itu urusan dhewe. Ya karena itu tadi, itu sudah kuno. Masalah itu sudah kuno, sudah lama. Itu memang sebab itu sampai ana pepatah qolamul ulama akhaddu minas sayf. Pena ulama, pena intelektual itu lebih tajam ketimbang pedang. Karena asal usul ada penghalalan darah adalah dari mazhab nak dosa gede dihukumi kafir. Akhirnya seenaknya saja waran Khawarij mateni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dianggap kafir. Muawiyah dianggap kafir. Terus sampai ada generasi angkatan Timur lain, nak ana wong beda mazhab ya dipateni. Angkatan Saddam wong Kurdi si dipateni. Bareng Saddam monarkine keok dipateni kelompok si. Mulane kula bolak-balik matur, kita punya tradisi paling baik saat konflik. Kita beda mazhab. Wong NU dirasani wong Salafi, Salafi dirasani wong NU, beda mbek Muhammadiyah, LDI, LDI. Wis mok rasane-rasanan tok damene ra karuan. Jamaah tablet digedingi apa ana sing seneng utawa jamaah apa seneng geding mok rasane-rasanan tok dame. Rasa-rasaran yo marung bareng, jamaah iku marung ning kita marung ning kono yo dah. Dame. Wong Salafi nak tuku kethu yo ning kita yo ngritik, kono yo ngritik tapi yo dagangan bareng dame. Kita yang punya tradisi konflik paling baik. Atau orang Timur Tengah paling tidak jelas. Wong konflik kok guya-guya. Kalau sering ketemu ulama Timur Tengah. Nak cara bahasa Indonesia nak ngomong ini. Pak, agamanya negara ini sampean tidak jelas. Biarlah, biar orang jelas. Mazhab apa yang dipertahankan? Maksudnya ini tahu survei Indonesia bingung. Darah di Sunni, ras Sunni. Darah di Syiah, ras Syiah. Darah di Wahabi, ras Wahabi. Diarani, tapi ra iso diarani Nasrani to sementing ngono. Sementing ra wong Islam Indonesia ra gak diarani Nasrani yo ndak lalah jare wis. Ora sering ana wonten urusan be atase kedutaan Arab. Ngomongane plam-plam. Dene ra wani mlebu, mulane pentinge ngalim hafal Quran atau hadis koyo kula. Dadi dekne gak iso mlebu. Lah mari pas kono mlebu sampean yo ra paham, lha iku perkara kan. Sajane kuncine kuwi mari kita penting alim paham. Jika kono dalil kene luwe iso dalil. Emilannya dari hadis itu omongnya apa lembiro satu wah aku apa lima sorry aku anut gue mesinnya guys yang anut aku itu tadi misalnya ada hadis memang iya kum wa muhtasatil umur fa inna kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin tapi bid'ah itu tidak begitu sebab itu Imam Syafi'i sampai kesamal bid'ah ila dolalatin wa hasanatin ada bid'ah dolalah ada bid'ah nopo anak-anak. Itu maksudnya itu bukan karena bid'ah bisa jadi dua, enggak. Untuk menjadi bid'ah betulan adalah dalam konteks man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min, paham nggih? Untuk menjadi bid'ah beneran sing mal'unah, bid'ah yang terlaknat atau bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang menambah urusan yang menjadi wewenang Rasulullah. Yaitu tadi misalnya sholat isya itu 4 rakaat baik. Terus kowe sok baik, 4 wae apik, apa meneh 6. Wong jare apik nek ditambah apik tambah apik. Nah, sesuk ngono misalnya ana wong ngumbal apine Pekalongan pi api anu tak tambahi nganti ke Jakarta. Wong ben medun Pekalongan kok tambahi ke Jakarta. Wong ya gremeng, wong kadang ditambahi ora mesti seneng. Aja salah wae sampean misalnya pak pesawat ke Jakarta diduno ning Batam. Tak tambahi kok mangkel. Ya udah bisa kadang tambah itu udah lebih baik. Lah agama itu begitu, tidak boleh. Kalau dari Nabi begitu ya begitu. Yang menjadi wewenang Nabi yaitu fi amrina ada ya ada. Rasul buku tak ganti. Mun kalau terus akan ya. Wa idza fa'alu fahisatan. Lan nalikane nglakoni sapa ngakeh fahisatan ing barang sing elek utawa sing ora bener, kasirki kaya dene kemusyrikan. Wa tawafihim lan kaya tawafe wong Mekah, Mekah riyen, bil baiti ana ing Ka'bah. Oleh tawaf urutan hale udo kabeh. Qailina hale berpendapat kabeh, hale ngucap kabeh, la natufu fi siyabin asoina wa hafiyah. Dadi tawaf, nak tawaf itu udah, padahal itu enggak tradisi Nabi, enggak tradisi agama. Alasannya, ya di alasan lana tufu ora tawaf kita fi fiya bin ing dalam pakaian asoy nakang maksiati kita Allah yang Allah fiya ing dalam siya. Kalau kita maksiat itu misalnya nganggo kelambi, kelambi di sejarah melok maksiat ya, kita nak suan Allah itu kudu udah kalau kelambi, rawan kelarem tuku kelambi duit colongan atau duit gasapan. Tuku apa ya lah, nah itu suan Allah itu ya udah lah, bener orang nganggo apa itu kan ya subjektif ya itu bid'ah tenan lah, itu gak ada aturan apa Dewi lana tu fora tuaf kita visi abin yang dalam bagian asin lana oke makan korupsi kaping jadi daging mau iri sisi, nak habis sholat mereka orang sholat gak daging yang campur apa masih ada, orang berkabin lana tu fora tuaf kita visi abin yang dalam bagian asin akan diragani kita Allah yang Allah fiyah yang dalam siap fanuhu mongko dincegah sopoh ngake anha sangking ikilah tuaf urotan atau anha sangking sirik lan tuafihim urotan maksudnya terus tidak boleh, ya macam kudunya tidak boleh. Kalau nanti sampai anak kurung ono aliran-aliran sing nak wiridan udon lampu dipateni wiridan telan wis ora usah kaget di sisi kafir Mekah nak tawaf ya udon iso sejarah iku sebab lampu ale ngene dadi iku masa lalu saiki ya tren men aliran aneh-aneh kuat cerita-cerita wiridan syaratnya kudu napa udon kabeh ben nenjen wong nganggur ben kegiatan wae kula naro aliran sing aneh-aneh ben wong nganggur ben napa kegiatan. Bila sampean sebagai ulama kok gak nahi mungkar. Ya ora usah buyute mungkar ora usah dinahi. Ora terus. Buen urusane dhewe-dhewe. Kalau ngucap sapa ngake wajadna ali aban. Wajadna metu iki to ali ing atase ikilah perkara aban ing grobro bapak kita. Nah tak koyo alasane jadi disi-disi wis ngene. Srepet ini disi-disi wis ngene. Fakta itu namung kok anut kita bihim kelawan abaina. Wallahu amarona bih. Wawa huti Allah amarona iku merintah sapa Allah atau ngutus sapa ana ing kita biha klan iki maksudnya iki tawaf udo edon klan man semulanya iki ngetokno pentingnya syariat ya kalau matur bolak balik ngetokno pentingnya syariat karena orang salah pun itu klaimnya juga atas nama Allah wong Allah kabeh suantri sholat juga lihat ridhani Allah. Wong abangan asal Islam lho, ora salat lah. Allah wis pirsa, atiku salat ya Allah. Lah apa salat jungkar-jungkir, Allah wis pirsa atiku salat. Ya padha wong tuwa sing udu alasane wawau amarona. Piye nek muni Allah ya ora jelas kabeh wong rasa wae Allah. Lah kok terus riyen zaman era Khomeini kan ngoten. Era Khomeini itu melawan Amerika banyak artis Amerika. Allah saja ndak ribet, Khomeini ribet. Tuhan saja ndak ribet. Ya itu sama. orang yang punya aliran liberalisme kayak aliran AKBB atau apa aliran kebebasan beragama itu dalile nak sing Islam ya Allah la ikraha fiddin, dalam agama tidak ada fak. Allah sudah mendeklarasikan kebebasan beragama jare wong sing liberal. Nah, jare santri-santri soleh orang ngono maksudnya Allah itu mengharuskan orang bersyariat nak sing sedengan ya nak sing paling enak pejabat atas nama konstitusi atas nama negara paling enak pejabat ramal di negara terus menurut atas nama mana boh negara nah, paling enak sadure pejabat orang nah enak ulama atas nama Allah berkode ini terus dalilnya kalau Allah lah itu Allah orang beri kabeh dua versi kabeh dua subjektivitas sebab itu pentingnya adanya syariat bahwa kita sholat ya dengan cara yang dilakukan Rasulullah kita haji juga dengan cara yang dilakukan Rasulullah sebab itu Nabi berkali-kali ngendikan sholu kamaro aitumuni sholi kue nak sholat itu koyok aku sholat karena apa sholat itu ya dulu versi Abu Jahal Abu Lahab ya punya versi sendiri yuma na'buduhum illa liukorribuna illa wahin apa zulfa orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad ya punya cara ibadahnya sendiri sama tak cerita nih kenapa Nabi sampai ngendikan kue nak haji kue kaya aku khudu anli mana sikakum kue nak ngelakoni mana sik kudu mirip aku khudu anli mana sikakum kenapa Nabi ngendikan begitu orang jahiliyah dulu ya haji sampai Abraha kepengen nguasai Ka'bah ya kepengen ada tradisi haji cuma cara haji mereka anut adat jahiliyah sebab itu Nabi kepengen haji sesuai aturan kenabian sholat yang ngotot mulanya Ibnu Abbas darah ini tawaf karo sa'i ku rapati wajib yura wajib jara din mergo alasannya inna sofa wal marwah tamin sya'a irillah faman hajjal beta wi tamaro fala junaha uang sing haji ku ora popo ngelakoni tawaf ngelakoni sa'i bena sofa wal marwah fala junaha ora popo artinya songko popo ora popo songko popo mergorian antarane sofa bik marwah itu ada dua patung hubal sing dinggo rute tawaf jadi setare ya kok patung batas akhirnya ya pak patung ketika era Islam patung itu dibuat digawe pembatas biasa lah tapi wong Islam tidak trauma bahwa itu sisa-sisa kemusyrikan sebab itu wong Islam nak konsai Nabi do keberatan mergo ngenang itu zaman jahiliyah dinggo sa'i terus ana ayat inna sofa al warwata min sa'a irillah faman hajjal bita wa tamara fala junah mungkane di istilah no fala junah ya, jadi intinya ngaji teng mriki kalau terangkan bahwa klaim apa sithik Allah itu tidak mesti bener harus sesuai aturan syariat mergo nak apa-apa Allah ya kaya teng cerita surat Yasin niku wong kafir wa idza qila lahum anfiku mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu sudi anutimu sing man sing lawyasa wa napa atam he wong kafir mbok wong marat-marat tu sedekah keimanan lho aku nak keimanan tentang kersane Allah Allah sendiri ku kepingine wong iku marat lah nek aku ngandekne ndekne sugar tentang kersane Allah ndekne marat tu kersane Allah nek aku nyugane ndekne aku tentang kersane Allah ora minat nyugane aku malah kon minat artinya ya Allah Allah orang kafir sendiri punya versinya sendiri menafsirkan Allah anut imu man sing lau yasa Allahu napa ya padha cara kita sing ora berjuang sing ora nutuki bar ora nutuki wong Ahmadiyah ya alasane hidayat ning gone Allah dipaksa-paksa ora ken sampean takono Habib Rizik SPI kok ngoten Bu wong iki perintahe Allah lah kok sing ora melok-melok ya Allah meneh mergo jare la ikra fitin bu hidayat tersane Allah wae Allah wae diganggu mbok sing keliru mbok sing bener kabeh alasane napa Allah tapi kita kadang enggak tahu persisnya apa secara syariat tuh kayak apa nah sebab itu wonten ayat mayuti rasul faqad atau Allah ukurannya adalah nurut kanjeng Nabi karena itu representasi atau gambaran dari apa sing dikersakno Allah. Sebab itu anut Allah adalah anut sunnah Rasulullah. Tidak pakai sunnah yang kita ciptakan sendiri. Tidak pakai pemikiran yang kita ciptakan sendiri. tapi satu pemikiran atau perilaku atau ikhwal yang diciptakan oleh Rasulullah lewat wahyu. Lah yang ini kalau kita langgar itu menjadi bid'ah. Fi amrina Allah. Paham? Mun kula terusaken. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kafir Mekah, innallaha la ya'muru fil fahsya. Innallaha sa'atamna Allah la ya'muru orang ngutus sapa Allah bil fahsya iklan barang sing elek. Sing jorok termasuk tawafudo barang itu termasuk jorok. Nah ini ataku luna ala wahi malah ta'lamun. Ataku luna noto berpendapat sirokabe atau ngucap sirokabe ala wahi ngatas nama Allah. Gini wau kan ngatas nama Allah wawau amaruna noko biha. Kue ngucap ngatas nama Allah maing perkara la ta'lamuna kang orang ngerti sirokabe. Annahu kolahu saktamnya Allah kolahu ngentikan sopa Allah ingma. Istighfamu tangkirin utawi dawuh atakuluna ala wa ma'ala ta'lamun istighfamu ingkar kul ngucapu sirah Muhammad amara rabbi bil qisto amara perintah sapa rabbi pengiran ingsun bil qisti kelawan keadilan ayil adli tegesi keadilan waqimu wujuhakum inda kulli masjidin waqimu lan jumenengono sirah kabeh wujuhakum ing wajah-wajah sirah kabeh inda kulli masjidin ing setiap ngelakoni sujud. Maktufun di dawu wakimu diatofno ala makna bilqisti ngatasi maknane dawu bilqisti eko latiksi dawu sopok wa aksitu adilo sirokabe wakimu lanjim menengono sirokabe awkoblahu utawa diatofno sedurunge bilqisti e fakbalu tegesi ing dawu fakbalu mukaddaron hale dan kira-kiran kul amar robbi bilqisti fakbalu terus wakimu wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Lillahi maring Allah. Dadi waqimu au qablahu uta ing sedurunge dawuh waqimu teni. Au qablahu uta diatafna ing dawuh sedurunge waqimu. Dadi sedurunge waqimu ditakdirna faqbalu ing dawuh faqbalu. Mongko nampa sira kabeh muqaddaron hale den kira-kirana. Kowe ngadepno wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh lillah krana Allah inda kulli masjidin ana ing setiap sujud. Dadi boten masjid ing boten tempat sujud. Ai akhlisu tegese ngikhlasno sira kabeh murnekno sira kabeh lahu krana Allah sujudakum ing sujud sira kabeh. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Wad'ulan subhanallah. Wad'ulan donga sira kabeh lan ibadah sira kabeh hu ing Allah. Ubudu tegese nyembah sira kabeh hu ing Allah. Mukhlisina haling ikhlasna kabeh lagu maring Allah adina ing agama ing aturan minasyriki saking kemusyrikan kama badakum ta'udun kama badak kaya oleh ngawiti sapa Allah kuming sira kabeh ta'uduna bali sira kabeh subhanallah kama badakum kaya oleh ngawiti sapa Allah kuming sira kabeh ta'uduna bakal bali sira kabeh iku khalaqakum walam takunu syai'an. Kholako gawe sapa Allah kuming sira kabeh walam takunu lan ora ana sira kabeh gusian iku babar bisa. Kaya oleh Allah ngawiti gawe kowe ta'uduna bali sira kabeh. Yu itu kumtekse bali ana sapa Allah kuming sira kabeh ahyaan hale urip-urip kabeh ya mal kiamat ing dalam dina kiamat. Dan iki wau guys, balik teng teori kula awal nggih. Bahwa Quran tu diturunkan ning zaman azali. Dan manusia disuruh melatih diri berpikir bahwa kita pernah benar-benar sendiri dengan Allah. Ini itu saat periode Nabi Adam. Ya, kalau balik ini. Kita ini benar-benar pernah sendiri dengan Allah. Ini itu periode ini sinten Nabi Adam. Lama-lama benar teori kula wau. Imam Suyuti ini ngoten sami. Bahwa manusia disuruh ikhlas. Itu terusane ayat kama bada'akum. Kowe kok ora ikhlas ulah apa? Wong kowe pada akhirnya urip mbek Allah dhewean. Zaman kowe Nabi Adam periak-riak mbek sapa? Kowe nek dadi kiai iso pamer mbek santri, kowe dadi tokoh politik iso mencitrakan image mbek konstituen. Kowe dadi artis iso pamer mbek pemirsa. Lah nek kowe zaman Nabi Adam, ape pamer mbek sapa? Mbek gajah. Wong zaman iku Nabi Adam dhewean mbek pengeh. Mulane kena ibadah kudu ikhlas mukhlisina lahud din. Mergo kama badakum tau. Lah kowe ora kena ibadah demi santri, demi pendukung, penggemar. Monggo sampeyan nak mati yo dhewean. Walaqad ji'tumu nafurata kama khalaqnakum awalan apa? Mar. Wani kula nurip nggih dame-dame mawon. di pengaruh lan di pengaruh. Kulo niku ora ngarah jatuh. Kulo sering ngono teng kanca-kanca. Aku ora ngarah jatuh. Wah jenenge pengaruh Gus kadang ya jatuh, wong kadang jatuh kadang. Jatuh nak tau nganggep manusa iku pengaruhku. Nak sangko awal ora, ya ora jatuh blas. Jatuhku nang ndi? Misale sing seneng jenengan dadi gedhe. Maksude piye? Ya misale wong sing seneng jenengan dadi gedhe. Nak Allah dadi gedhe lho jatuh. Nak manusa ya biasa to. Ya itu tadi kama badakum. Kita harus melatih diri bahwa kita ini sendiri dengan Tuhan. Kowe riya iku perkarane nganggep manusa penting. Sehingga ya yuraunan nas wa la guruna wa illa. Niki bener teori kula wau nggih. Untuk melatih ikhlas, kita itu harus berpikir zaman azali bahwa kita dengan Allah sendiri. Juga berpikir ke depan bahwa nanti setelah kita mati juga dengan Allah sendiri. Lah kalau zaman pertama kita hidup dengan Allah sendiri kalau periode Nabi Adam, apa pamer mbek sapa? Terus kita berpikir ke depan, setelah kita mati di kuburan sendiri, gue apa juga tolong? Sopo. Lah, kalau sudah begitu, kita harus mukhlisina lahu din. Semua agama yang kita anut atau agama yang kita anut harus kita ikhlaskan lillahi. Nah, lah, karena itu zat yang sejati ada terus. Saat kita belum ada, bahkan sampai nanti dari kia, kia. Paham ya? Sebab itu, temeriki, Allah ngelatih ikhlas, nganggu dalil kama bada'akum. Taudin, kamu disuruh dilatih berpikir ke depan, berpikir di masa lalu bahwa di masa lalu kita sendiri dengan Allah, ke depan nanti ya kita sendiri dengan Allah. Jadi nak ngono rugi banget misalnya kita ibadah demi manusia, demi pejabat, demi santri, demi pengaruh. Kama badakum taudin. Mani Imam Suyuti nafsiri ge, kholakokum walam takunu sayan. Jadi kados ayat hal ata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam maskur. Ini nunjuk nona Imam Suyuti wong alim tenan. Jadi beliau nafsiri Quran ya, ya kayak mengungkapkan Quran yang ayat lain saja. Jadi nafsiri kholakokum balan takunu sayam niku sami kalian ayat napa hal ata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam maskur. Fariqon hada wa fariqon haqqo alihi mutolala. Fariqon ing hiji kelompok mingkum sayangi siro kabeh hadangnya kei petunjuk sapa Allah. Wa fariqon lan ing siji kelompok haqqo iku dadi nyoto alih ing ngatasi fariq opo ad-dolala opo kesesatan. Sebagian untuk hidayat, sebagian sesat. Mergo lali asal usule, lali kama badakum napa taudun. Indahung sak temne wong akeh itakhudu ngalap sapa wong akeh asyayatina ing pira-pira setan. Aulia ing pira-pira kekasih min dunillah tanpa Allah. Ewi dihitik se tanpa Allah. Mergo mereka kedekte mek barang-barang sing di luar Allah. Wayah sabunalan podo nyongko sopo ngake anakku ming saat temne wong ngake mudah dunaik untuk petunjuk kake. Jadi we salah ngerasa bener wayah sabun anakku mudah dun. Ya bani Adam ahi bani Adam kudu ngalapo sirokabe zinatakum ing zinah sirokabe. Ema tekse perkoro yasturu kang iso nutupi apa ma aurotakum ing aurote sirokabe. Kue nak sholat atau nak sujud kudu nganggo sing nutupi aurot. Indakul lima sitin nalikane saben-saben sujud. Maksudnya orang kok masjid fisik nu boten. Ainda solat itu kesenalikane solat watwa filan toa. Waku lulan mangono sirokape wasrobulan ngubil sirokape. Ma ing berkoro situm kangarap no sirokape. Tapi wala tu sirifulan ojo isrok sirokape. Inna wis atemne Allah iku layu hidu raseneng sopa Allah al-musrifin ing piro-piro wong sing isrok. Kul ngucapa sirah Muhammad ingkaron krono ngingkari alihim ing atase kufar man harrama zinatallah man utai sapa yu harrama ngarepno sapa man zinatallah ing pepaese Allah alatika akhroja ingkang ngetono sapa Allah libadihi maring kaulane Allah minal libas sanging pakaian wa thayyibat lan barang-barang sing enak ai mustalazzati dikse barang-barang sing enak minar rizki sanging rizki. Kul ngucapa sira Muhammad hiyati thayyibatu lil ladina amanu to hiyati zinah zinah ya thayyibat sami iku lil ladina amanu manfaat kedhi wong sing iman fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya bil istihqaqi kelawan berhak wa in syarakahum fiha ghairu senajan to nyekutoni to bergabung to selaras se hum ing alladina amanu fiha ing dalam hayati dunya sapa ghairuhum liyane alladina amanu. Nah zaman ning dunya barang-barang apik wong mukmin duwe wong kafir duwe. sami-sami iso sugih iso melarat. Tapi barang-barang apik iku ning kiamat kholisota yaumal kiamat. Utahi barang-barang sing apik iku dadi murni kanggo wong iman, kholisota ingkang murni yaumal kiamat ing dina kiamat. Khosotan hale tertentu bihim kelawan ikilah kabeh birof i kelawan diwaca rofa kholisotun wan nasfilan diwaca nasab kholisotan halun dadi hal. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Kadalika kaya mungkon-mungkon kabeh nufasilu nafsil ingsun al ayat ing biro-biro ayat. Nubayyinu ha tegese jelas ing sun ha ing ayat misal dari kata tafsil. Sepadane mengkon-mengkon perincian. Lika kaum ya alamun, kedue kaum ya alamun akan ngerti sapa kaum. Manane ngerti ya tetep baru nak tegese ingkang angen-angen sapa kaum. Fa innahum mungko satemene kaumun sing ya alamun iku almuntafiuna sing alam manfaat kabeh dia kelawan ikilah ayat. Bon kula terang nggih. Kulu wasrobu ala napa? Tusrifu. Wingi-wingi nggih kula hari-hari kemarin nggih. Hari-hari kemarin pas, ya itu tadi ya, ilmu itu akan selalu tambah. Pas saya ngaji di santri kulo, ini juga ada angen-angen. Dan saya yakin benar. Zaman perang Zatil Osro, perang Khandaq. Ini rumah notenan ya, perang apa? Khandaq. Ini aku nak tenggini istilah Quran disebut perang Zatil Osro, perang paling sulit. Sehingga saking sulitnya itu ada terbersit sebagian sahabat untuk menjadi murtad. Sing di Islam Al-Quran visa atil usroti nggih ing dalam masa-masa napa sulit itu menyangkut makanan ini balik menyangkut makanan Nabi itu zaman paceklik kesulitan bahan baku pakanan sudah gitu diwajibkan perang wis kesulitan bahan makanan diwajibkan napa perang musuhe Al-Ahzab. Al-Ahzab niku cara sakniki multinasional niku selawase wong Yahudi ku ora cocok mbek wong Nasrani ya ora cocok mbek kafir Mekah. Lha iku dalalah tiga kelompok itu bergabung Yahudu Khaibar wa Nasara Najran wa Kufaru napa Mekah. Iku bergabung apa nglawan Nabi. Sing cara Quran istilahnya perang Ahzab. Ahzab ku jam'u hizbin. Dadi ora mung sak kelompok tapi pirang-pirang kelompok. Cara sakniki perang multinasional. Musuhnya akeh kelompoknya Nabi kurang bahan pakan. Tapi sahabat itu orang-orang sing ikhlas, sing sugih nyumbang dengan segala kesugihan. Nanti kena gitu alat perang cara sani ke Sayyidina Utsman nyumbang sekejaran dan sebagainya. Tapi yang menjadi efektif karena apa? Ini buatan niat nyider loh. Yang menjadi efektif itu karena apa? Orang paling miskin pun tuh membiayai diri sendiri. Ini buatan niat nyinggung sinten-sinten. Minimal biayai makanya. Sendiri, kulo ngaji teng putih-putih saya ulang-ulang, biar kita tobat ngaji teng santri kulo teng Bojonegoro. Hatta sebagian sahabat saking melarate mau sanggup kormosito, bukan sakitgem satu, itu saja dibagi loro. Saking melarate, misalnya rugen demi sofa terus mutan gentenan, bukan kena malaria buntil gentenan. Kulo niku riyen zaman ngaji, zaman sinau, nggih. Itu satu saya anggap satu model patriotisme, satu bentuk kepatriotan, kepahlawan. Nah, tapi sausi kulo sering merenung neng artine kulu wasrobu wala tusrifu. Itu ternyata benar, apalagi setelah teori puasa. Niku rungokno tenan. Dan saya yakin pikiran saya itu benar, artinya saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kowe poso ora gak mangan mulai subuh sampai maghrib. Gak mangan, gak ngombe. Mulai subuh sampai itu kita tanpa israf pun saat gue mangan gedang goreng sitok ambek banyu sak gelas itu tenaga sudah pulih. Artinya ngeten ya, rohin mangan sak piring poso podo-podo poso rohin mangan sak piring munjung terus ngombe sak gelas gede Mustafa mangan gedang goreng sitok ngombe sak gelas iku jotosan ora mesti menang rohin asal tidak sama sekali. Lah podo perang Zatil Usra nggih ngaten. Wong kafir tuh kaya raya, mungkin mangane sak piring penuh. Abek sahabat sing mangan sak kurma sito. Asal tidak sama sekali, ini sama-sama punya tenaga. Asal tidak sama sekali. Artinya saat rukin mangan sak piring malah mungkin kategorine israf sing gedang goreng sito gak israf. Toh sama-sama boleh. Apa meneh ning takjil poso mau butuh nggo kekuatan salat maghrib. Iku kurma sitok ya cukup. Ya sudah boleh. Padahal mulai subuh gak mangan, maghrib lagi mangan. Tapi kurma sitok atau gedang goreng sitok sudah pulih tenaga. Artinya ngeten, saat perang Dzatil Usra, sahabat sing sangu kurma sitok itu sudah cukup untuk ikut perang. Saya iki jajal awas, roken mangan sego sak piring. Mustafa mangan gedang goreng sitok, podo-podo gawani pedang kon perang, tetap 50-50. Ono kemungkinan menang, ono kemungkinan kalah. Sing mesti kalah iku Mustafa ra mangan blek nganti dredeg-dredeg. Gawa pedang nganti jeblok. Sebab itu ajarane Nabi, mulane kula tambah yakin, nak nabi-nabi itu saya tambah yakin. Sebab itu ajarane Nabi, kowe iku nang buka walau bijur ati main. Senajan to dengan seteguk air. Kadang ngendikan walau kita merotin senajan to kelan sak kurma sitok karena ya sudah pulih. Manusia itu punya keistimewaan saat gak mangan suguh sampai maghrib, ternyata kurma sitok, sego sitok itu bisa pulih. Cuma kita sendiri yang melatih diri kita sendiri dengan isra. Lho nu kula poso nggih anak cilik loro, kula mboten nate ngongkon santri ngejak nganggur maghrib nggih, kula namung ngombe kopi, ya sudah ngejak anak kula. Ya kaya ndak ada apa-apa, dimpun pulirnya tenaga ya. Pemenang kaya kula ya sangger nikmati pangeran, nikmati batu ya boleh sekali saja tidak ada apa-apa. Faham ya? Itu hikmahnya kenapa zaman perang Khandaq wong nggo kurma siji lur. Sampeyan kan janggal. Lho kurma siji nggo apa? Kurma loro nggo. Ya dibanding kurma sak karung ya pancen sawangane nggo. Nggo. Tapi nek bandingane sampeyan poso subuh nganti maghrib, betapa artinya satu kurma satu gedang goreng. Tapi kita melatih diri Isra. Bayangno tenaga pulih nak mangan sak piring munjung. Wah, akhirnya ngono iku berposo malah kok jahiliyah. Dilatih tirakat ben sakte wong melarat tapi kita nak poso malah kok Fir'aun. Bojo kula tak larang tenan nak poso masakane aneh kok haram. Nak Isra bebas sawal tok opo. Ya mergo kita nak poso konsumtif malah-malah. Wah, apa ya ono? Minuman jenis apa ya ono? Pakanan jenis apa ae? Ya ono biasane nak maghrib ra poso ala waktu malah nak poso akhir. Jadi tujuannya dari Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakun, Mubarakun buyute malah kok Fir'aun kabeh nak mangan wagi biasanya maghrib awal waktu jadi akhir waktu biasanya maghrib do boleh sajadah malah do boleh piring boleh gelontangan malah kakaru karbar wagi. Sebab itu pangeran kayak etika bulu wasrobu walatus ribu karena itu tadi manusia itu punya keistimewaan. Wong sing mangan sak piring mbek gedang goreng sitok umpama padha-padha jotosan rong mesti menang sing mangane luwe akeh. Pemene nak nganggone pedang malah 50-50. Nah jotosan kan nganggo tenaga sehingga kemungkinan sing mangane akeh luwe awet tenagane. Lah nek nganggo pedang kena pisan padha mate kok. Lah perang iki nganggo napa pedang sehingga sahabat yang bawa 1-2 kurma itu sangat berarti untuk ngadepi wong kafir. Faham ibu, sirine kulu wasrobu napa? Waratus ibu, karena sudah bisa pulih. Li kaum yang kedua kaum ya alamu naka ngerti sopo kaum ya tetap baru na. Mereka kulih nama harmar bil faiz. Yes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,